Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la'in akharna 'anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudah la yaqulanna ma yahsibu ala yawma ya'tihim laysa masrufan 'anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Qala al-mufassir rahimahullah الإمام السعدي رحمه الله ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء. Oleh karena itu Allah sebutkan pendustaan orang-orang musyrikin terhadap hari kiamat. Faqala, maka Allah berfirman menceritakan tentang keadaan orang musyrikin yang mendustakan hari kiamat. Wala in qulta innakum mab'utsun min ba'dil maut. Kalaulah seandainya kamu mengatakan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, sungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. La yaqulanna alladziina kafaru, sungguh-sungguh pasti orang-orang kafir akan mengatakan kepada kamu, in hadza illa sihrun mubin. Sungguh ini merupakan sihir yang nyata. Wala in qulta liha wala wa akhbartahu bil ba'ats ba'dal maut. Kalau seandainya kamu mengabarkan kepada mereka-mereka, orang-orang musyrikin, orang kafirin, kamu kabarkan akan ada hari kiamat, hari dibangkitkannya manusia setelah kematian. Lam yusaddiquka, mereka sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Bal kadzabuka ashadd at-takdzib, bahkan justru malah mendustakan kamu ya dengan keras pendustaannya. Wa qadahu fi majitabih, dan mereka mencela dari apa yang kau bawa wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Waqalu, bahkan mereka mengatakan, in hadza illa sihrun mubin. Sungai ini merupakan sihir yang nyata. Ala wa huwal haqqul mubin, padahal ketahuilah itu merupakan haqqul mubin, pasti terjadi hari kiamat. Wa la in agharna 'anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudah. Kalaulah seandainya kami mengakhirkan azab sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, ay waqtun muqaddar, fatabaqauhu laqalu min jahlihim. Kalaulah seandainya kami tunda azab itu, nah ditunda, niscaya mereka akan mengatakan karena bodohnya mereka. Wadzulmihim, karena zalimnya mereka. Mayasibu, apa yang mereka sangka. Naam, wa madmun hadza takdzibuhum bih. Ini kandungannya adalah intinya mereka mendustakan hari kiamat. Fa innam yastadilluna bi'adam uqu'i bihim ajran ala kadzbir rasul al-mukhbir biwuqu'i al-azab. Pemaaf abadah dari istilah mereka menjadikan dalil tidak adanya hari kiamat, ya tidak terjadi secara instan. Ya. Nah mana hari kiamat katanya, mana ini kan tidak terjadi, bohong katanya. Ya, memang dasarnya mereka sudah mendustakan, mana? Ya, cuman ngomong doang katanya. Ajilan uqu'i bihim, ajilan, tidak disegerakan hari kiamat seketika itu juga. Justru mereka malah mendustakan rasulnya. Berarti apa? Berarti ini ya Nabi Muhammad kata mereka ya bohong. Ya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, fama ab'ad hadzal istidlal, betapa jauhnya pendalilan ini dari mereka. Ala yawma ya'tihimul azab laisa masrufan anhum. Ketahuilah sungguhnya datangnya hari kiamat, datangnya azab kepada mereka, laisa masrufan anhum, bukan artinya mereka tidak diazab. Fatamakkanuna min an-nazar fi amrihim, sehingga mereka bisa melihat, menyaksikan azab, tidak. Wa haqa bihim, maka Allah turunkan azab kepada mereka. Maka nubihi yastahzi'un. Yang mana? Nam dahulunya, dahulunya mereka mengolok-olok azab. Menghina azab. Kapan datangnya, kapan, kapan. Ya. Waliyazubillah. Pasti datangnya hari kiamat itu pasti dari azab. Dari sebelumnya mereka malah mendustakan. Haitsu ta'awanu hatta jazamu bikadzma ja'bihim. Mereka mendustakan, mengolok-olok azab, menghina azab. Kapan datangnya, kapan datangnya. Tapi kalau sudah datang, maka mereka tidak akan bisa lepas. Tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa selamat dari azab sedikit pun. Waliyadzubillah. Allahu musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.